pecahlah piring, hilang sudah harapan, hati nan rindu, apakah sebabnya, hati yang sesak, apakah obatnya, pandai dikau mempermainkan lidah, menjual madu di bibir nan merah. Ku bayar tunai dengan asmara, kiranya hanya racun dilara. Jangan tanya kemana aku pergi, jangan ditanya tamatkan saja cerita yang sedih. Selamat tinggal, ku bermohon diri. Putuslah rambut, putus pula ikatan, pecahlah piring, hilang sudah harapan, hati nan rindu, apakah sebabnya, hati yang sedih, apakah obatnya, pandai dikau mempermainkan lidah, menjual madu di bibir nan merah. Ku bayar tunai dengan asmara, kiranya hanya racun dilara. Jangan tanya kemana aku, jangan ditanya mengapa aku pergi. Tamatkan saja cerita yang sedih. Selamat tinggal, bermohon diri.